bertahan hanya terluka. Rasa kita tak lagi sama, tak lagi saling cinta. Memang kita telah lama siksa, takkan nyaman jalannya. Jangan dipaksa bila semua telah berbeda. Untuk apa pertahankan jika kita bersejalan? Jangan salah semua kenangan perpisahan ini. Pilihan yang terbaik. Buat apa masih bertahan jika terus apa pertahankan jika kita tak sejalan? Jangan salah.